Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, malam hari ini kita belajar Al-Qawlus Sadid. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih terkait dengan babu maja'a fi man lam yaqna' bil halif billah. Bab tentang ancaman terhadap orang yang tidak puas dengan sumpah atas nama Allah. Fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, an-nahyu 'anil halifi bil aba', larangan agar tidak bersumpah dengan nama nenek moyang. Yaitu pada hadis Nabi mengatakan la tahlifu bi abaikum. Nah. Misalnya yang kedua, al-amru lil mahlufi lahu billahi an yardha. Perintah terhadap orang yang disumpahkan untuknya agar disumpahkan untuknya dengan nama Allah agar dia menerima, perintah agar dia menerima isi sumpah itu, isi sumpah dengan nama Allah. Dia diperintahkan untuk menerima isi sumpah dengan nama Allah. Yani idza lam yadhhar lahu kadhibul halif. Yani apabila tidak nampak baginya kedustaan orang yang bersumpah, maka wajib menerima isi sumpah itu. Jika tidak nampak baginya kedustaan orang yang bersumpah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, maka wajib menerimanya. Dan sebagai bentuk penerimaan terhadap hukum syariat. Nah, wajib baginya rela menerima isi sumpah dengan nama Allah. As-salisa, yang ketiga, wa'idu man lam yardha. Ancaman bagi orang yang tidak rela, tidak puas dengan sumpah atas nama Allah, yaitu Nabi mengatakan wa man lam yardha falaysa minallah, yakni Allah berlepas diri, Allah berlepas diri darinya. Nah, itu tiga kandungan bab. Sekarang kita baca penjelasan Imam Sa'di. Qala al-arba'un, yang ke-40, babu man lam yaqna fil halif billah, bab tentang orang yang tidak puas dengan sumpah atas nama Allah. Wa yuradu bihadha, dan diinginkan dengan bab ini, idza tawajjahta al-yamina, apabila engkau menghadapi sumpah ala khosmika, sumpah orang yang bertengkar denganmu, ya, orang yang berselisih denganmu, engkau menghadapi sumpahnya, wahuwa, sementara dia, orang yang bertikai denganmu, yang berselisih denganmu, ma'rufun bisidqi, dia terkenal dengan kejujurannya. Nah, terkenal jujur, lantas bersumpah atas nama Allah. Al-zahiruhu al-khair, atau lahiriahnya, nampaknya dia, padanya ada kebaikan, al-khair. wal adalah, dan keistiqomahan. Maka bagaimana sikap kita jika menghadapi orang seperti ini, lantas dia bersumpah atas nama Allah menegaskan ucapannya. Kata Imam Sa'di, fa innahu yata'ayyanu 'alaika ar-ridha wal qana'atu bi yaminihi, maka wajib atasmu, yata'ayyan artinya wajib atasmu ridha, wajib atasmu rela menerima, wal qana'a dan puas, bi yaminihi dengan sumpahnya. Nah, mengapa wajib? Kata beliau selanjutnya, li'annahu laisa indaka yaqinun yu'aribu sidqahu, karena kamu tidak memiliki keyakinan yang bisa yu'aribu, ya, keyakinan yang bertentangan dengan sidqahu, kejujurannya. Nah, laisa indaka yaqinun, kamu tidak memiliki keyakinan yang yu'aridu, bertentangan dengan kejujurannya. Difahami? Jadi tergantung siapa yang bersumpah itu. Jika dia orang yang terkenal jujur, ya, zahirnya dia baik dan istiqomah, maka wajib menerima sumpah atau isi sumpah tersebut. Wa ma kana 'alaihi al-muslimun, dan apa yang kaum muslimin berada di atasnya, min ta'zimi rabbihim, berupa mengagungkan Rabb mereka, wa ijlalihim, dan membesarkan Rabb mereka, ya, yujibu 'alaika, hal ini mewajibkan atasmu, antardha bil halifi billah, wajibkan atasmu menerima sumpah dengan nama Allah. Nah, jadi ini alasannya, ya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana i'tiqad, keyakinan kaum muslimin. Wa kadzalika, dan demikian pula, lau bazalta lahul yamina, ini sebaliknya, seandainya kamu bersumpah billah, dengan nama Allah, menghadapinya, falam yardha, dan dia khosmuka, domir yardha huwa, kembali kepada khosmuka, orang yang bertikai denganmu. Naam, tidak ridha illa bil halifi bit talaq, lantas dia tidak ridha kecuali dengan sumpah yang sifatnya mutlak. At-talaq di sini artinya mutlak, sumpah yang tidak terikat dengan suatu qaid, ya, tapi sumpah yang sifatnya mutlak, bukan muqayyad. Difahami? Makna al-halif bitalaq, sumpah yang sifatnya mutlak, tidak diikat dengan suatu takyid, qaid tertentu. Dia tidak ridha kecuali dengan sumpah mutlak. Atau kata Syekh, du'ail khusmi ala nafsihi bil uqubah, dan dia tidak ridha kecuali dengan doa al-khasm, doa lawan atas dirinya, bil-uqubat, dengan hukuman-hukuman, dengan siksa dan adab, baru dia mau ridho. Jika lawannya mendoakan kejelekan atas dirinya sendiri, jika dia menyelisihi ucapannya. Nah, difahami? Artinya dia tidak ridho, tidak puas dengan sumpah atas nama Allah. Kapan dia ridho? Jika lawannya tersebut mendoakan atas dirinya kejelekan apabila tidak jujur dalam perkataannya. baru dia ridho. Ini maksud ucapan Syekh. Lalu bagaimana keadaan orang yang seperti ini yang tidak puas dengan sumpah sama Allah? Kata Syekh selanjutnya, fahuwa dakhilun fil wa'idi, maka dia masuk dalam ancaman. Masuk dalam ancaman. Termasuk orang yang terkena ancaman. Mengapa? Li'anna dhalika su'u adabin. Karena itu merupakan adab yang jelek. Tidak puas dengan sumpah atas nama Allah. Padahal nama Allah yang disebut. Berarti dia adabnya jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Watarkin li ta'zimillah, dan juga sebagai bentuk meninggalkan mengagungkan Allah. Di samping itu adab yang jelek bersama Allah itu juga adalah bentuk tidak mengagungkan Allah. Wasidrakin ala hukmillahi wa rasulih, dan sebagai bentuk protes terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Jadi tiga hal ini menyebabkan orang yang tidak puas dengan sumpah atas nama Allah masuk dalam ancaman, termasuk yang mendapatkan ancaman. Su'ul adab, jeleknya adab kepada Allah, tidak mengagungkan Allah, dan protes atas hukum syariat, hukum Allah dan Rasulnya. Nah, ini satu jenis ya orang yang bersumpah atas nama Allah. Jenis yang kedua, wa man urifa, dan adapun orang yang dikenal, minhul fujur wal kadzib, dikenal darinya kefajiran. Kefajiran itu keluar dari ketaatan kepada Allah, maksiat, durhaka kepada Allah. Wal kadzib, dan dikenal darinya kedustaan. Nah, ma'ruf, orang yang biasa berdusta. Wa halifa ala ma tayaqqana kadhibuhu fihi, lalu dia bersumpah di atas hal yang kedustaannya itu diyakini padanya, pada sumpah itu. Ma tayaqqana kadhibuhu, kadhibu man urifa bil fujur, domiha pada kadhibu, kembali kepada orang yang dikenal fajir dan suka berdusta. Fihi, domir pada fihi kembali ke al-halif, yakni fil halif. Nah, diyakini kedustaannya pada sumpahnya itu, tentunya dengan melihat qarinah, indikasi-indikasi yang ada, terbukti orang ini berdusta dalam sumpahnya. Walaupun menyebut nama Allah, fa innahu la yadkhulu takdzibuhu fil wa'idi, maka mendustakan sumpahnya tidak masuk dalam ancaman, walaupun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah, lantas kita mendustakannya, apakah kita masuk dalam ancaman? Kata Syekh, tidak, la yadkhul. Mengapa? Lil ilmi bidzalimi, karena kita tahu kedustaannya. Kita sedang tahu, atau kita tahu dia sedang bersumpah atas nama Allah dalam keadaan dusta. Dengan qarina-qarina, indikasi-indikasi yang ada. Nah, wa annahu laysa fi qalbihi min ta'zimillah, dan bahwasanya di dalam hatinya ya tidak ada pengagungan kepada Allah. Tidak ada pengagungan kepada Allah. Ma yatma'innun nasu ila yaminihi, yang membuat orang-orang merasa tenang terhadap sumpahnya. Karena dia terkenal fajir. Orang yang fajir suka durhaka, maksiat kepada Allah. Bagaimana mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Perintah-perintahnya ditinggalkan, larangan-larangannya dilakukan. Ya kan? Dia tidak memiliki pengagungan kepada Allah yang membuat kita tenang, yang membuat kita tenang mau menerima sumpahnya. Fata'ayyana, sehingga menjadi jelas ikhraju hadan naui, dikeluarkannya jenis ini minal wa'idi, dari ancaman. Apa ancamannya? Faman lam yardah falaysa minallah. Ancaman berupa Allah berlepas diri darinya, ya, tidak masuk jenis ini. Li'anna halatahu mutayaqqanatun, karena keadaannya meyakinkan, yakni keadaannya meyakinkan dia berdusta. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Baik, selesai bab yang ke-40. Kita beralih ke bab berikutnya. Qala babu qawli masyaallahu wa syi'ta, bab tentang ucapan masyaallah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Bab ini masuk dalam pembahasan bab sebelumnya, fala taj'alu lillahi andadan, ya, yang membahas tentang syirik-syirik dalam hal pelafalan, bentuk-bentuk syirik dalam hal pelafalan, dalam hal ucapan. 6. Dalil yang pertama, hadis Qutailah, qala an Qutailah, dari sahabiyah Qutailah, salah seorang sahabat wanita. Qutailah bintu Suwayfiyyin. Bintu Suwayfiyyin Al-Juhaniyah. Salah seorang sahabiyah, sahabat dari kalangan perempuan, mengatakan anna Yahudian, bahwa salah seorang Yahudi atan Nabiya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lantas mengatakan innakum tusyrikun. Orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya kalian kaum muslimin melakukan kesyirikan. Taquluna masyaallahu wa syi'ta. Kalian mengatakan masyaallah karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Ini kesyirikan dalam hal ucapan. Wa taquluna, dan juga kalian mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan Ka'bah. Itu juga kesyirikan dalam hal pengucapan. Nah, bagaimana sikap Nabi mendengar ucapan orang Yahudi ini? Fa amarahumun nabiyyu, maka Nabi memerintahkan mereka, yakni para sahabat, idza aradu, jika ingin, an yahlifu, bersumpah, an yaqulu, agar mengucapkan wa rabbil ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jadi bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bersumpah dengan Ka'bah. Difahami? Wa an yaqulu, dan agar mereka mengatakan masyaallahu tsumma syi'ta, karena kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Ya, jadi huruf ataf wawu diganti dengan summa. Sudah kita pelajari perbedaan antara keduanya. Karena wawu memberikan konsekuensi apa? At-tasyrik wa taswiyah. Ya. Adapun summa tidak. Naam. Wama tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ya. Tidaklah apa yang kalian kehendaki itu melainkan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak kita mengikut kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu an-Nasa'i wa sahaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam an-Nasa'i, dan beliau menghukuminya sahih. 6 di catatan kaki nomor hadis 3773. Walahu aidan, yakni walin Nasa'i aidan, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i, hadis yang lain, Ali bin Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, masyaallah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Mendengar ucapan itu, qala, Nabi mengatakan, aj'altani lillahi niddan, apakah kamu telah menjadikan aku bagi Allah tandingan? Bal, bahkan katakan masyaallah wahda, masyaallah wahda, apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Naam. Qala wa ibn Majah. Dalil berikutnya, hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Ani Tufail, akhi Aisyah li ummiha, dari sahabat At-Tufail, saudara Aisyah dari umminya, berarti saudara seibu, saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tufail, At-Tufail ibnu Abdullah ibn Harith, ibnu Abdullah ibn Harith ibn Sakhbarah Al-Azdi, sahabiyun Ibn Abdillah ibn Al-Harith ibn Sakhbarah sin kha ba ra ta Al-Azdi. Kata para ulama, laisa lahu al-hadith illa hadha, laisa lahu illa hadha al-hadith, beliau tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis ini saja, berarti hadisnya cuma satu. Nah, baik, laisa lahu illa hadha al-hadith. Qala, mengatakan, ra'aitu, Tufail mengatakan, aku melihat, yakni dalam mimpiku, ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud, seakan aku mendatangi sekelompok orang dari kalangan Yahud. Berarti ini beliau lihat dalam mimpinya. Ya. Naam. Qultu, aku mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, la antumul qaum, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum, laula annakum taquluna, seandainya kalian tidak mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu adalah putranya Allah. Innakum la antumul qaum, artinya ni'mal qaumu antum. Seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair putra Allah, maka kalian adalah kaum yang terbaik. Qalu, orang-orang Yahudi menjawab, wa antum la antumul qaum, dan kalian juga, ya, seandainya kalian tidak mengucapkan laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tentu kalian adalah kaum yang terbaik. Jadi dibalas oleh orang-orang Yahudi. Ini yang beliau lihat dalam mimpi itu. Summa marartu binafarin minan nasara. Kemudian kata Tufail menceritakan mimpinya, meneruskan menceritakan mimpinya, kemudian aku melewati sekelompok orang-orang Nasrani. Faqultu, lantas aku mengatakan, innakum la antumul qaum, yani ni'mal qaumu antum, kalian adalah kaum yang terbaik. Laula annakum taquluna, seandainya kalian tidak mengucapkan al-masihu ibnullah, al-masih Nabi Isa putra Allah. Lalu mereka menjawab, wa antum, dan kalian, la antumul qaum, ya, kalian adalah kaum yang terbaik. Laula antum, laula annakum, seandainya kalian tidak mengucapkan laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammadun. Naam. Jadi menyamakan antara masyiatullah dengan masyiah Muhammad. Ini tidak boleh. Falamma asbahtu, maka ketika aku masuk ke waktu pagi, kata Tufail radhiyallahu anhu, akhbartu biha man akhbartu, aku mengkhabarkan tentang mimpi itu kepada siapa saja yang aku khabarkan. Thumma, kemudian ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, fa akhbartuhu, lalu aku mengkhabarkannya. Faqala, maka Nabi mengatakan, hal akhbarta biha ahadan, apakah kamu telah mengkhabarkan mimpi itu kepada seorang, kepada seseorang? Qultu na'am, Tufail mengatakan iya. Qala, kemudian Tufail mengatakan, fahamidallaha wa asna alaih, maka Nabi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah mengucapkan hamdalah dan memuji Allah, thumma qala amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ru'yan, sesungguhnya Tufail telah melihat suatu mimpi, akhbaru biha man akhbaru minkum, dia mengkhabarkan mimpi itu kepada siapa yang dia khabarkan dari kalian. Fa innakum qultum kalimatan, dan sungguh kalian telah mengucapkan suatu kalimat. Kana yamna'uni kada wa kada, adalah yang menghalangi aku, melarang kalian mengucapkannya adalah begini dan begini. Ya, ini al-haya kama fi riwayatul ukhra. Ya, adalah yang menghalangiku, melarang kalian mengucapkannya adalah rasa malu, sebagaimana pada riwayat yang lain. Karena ketika itu Nabi belum diperintahkan untuk mengingkari ucapan itu. Naam. Fala taqulu, maka janganlah kalian mengucapkan, yakni ke depannya jangan lagi mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah masya Allah wahdahu, karena kehendak Allah saja. Baik, itu beberapa dalil tentang permasalahan ini. Yang pertama hadis Qutailah, yang kedua hadis Ibnu Abbas, lalu yang ketiga hadis Tufail Ibnu Abdullah Ibnu Haris yang menceritakan tentang mimpi yang dilihatnya, ar-ru'yah shalihah, mimpi benar yang dilihatnya. Si masail pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, ma'rifatul Yahudi bisyirkil asgar. Orang-orang Yahudi mengenal, mengetahui tentang syirik kecil. Ya, karena mereka mengatakan innakum tusyrikun, sungguhnya kalian melakukan kesyirikan. Ya, kalian mengucapkan masya Allah wa syi'tah. Nah, mereka mengetahui ini adalah, atau ucapan ini merupakan bagian dari syirik kecil. Ya, innakum tusyrikun. Naam. Al-thaniyah, yang kedua, fahmul insani idza kana lahu hawa. Fahmul insan, pemahaman seseorang, pahamnya seseorang apabila dia memiliki tujuan, hawa nafsu. Apabila dia memiliki hawa, tujuan. Ya, tendensi. (Tuh) yakni orang-orang Yahudi dan Nasara, ketika mereka memiliki kesempatan untuk mencela kaum muslimin, mereka memahami apa yang merupakan kekurangan, ya, kekurangan mereka kaum muslimin, yaitu ucapan mereka taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Naam. Baik. Asalisa yang ketiga, qaulu sallallahu alaihi wasallam ja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan aku bagi Allah sebagai tandingan? Ya. Jadi mengatakan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu wahai Nabi, ini sama saja menjadikan tandingan bagi Allah. Fa kaifa biman qala, lalu bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka dan seterusnya, wal baitaini ba'dahu dan dua bait setelahnya. Tidak perlu dilanjutkan. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena isinya kesyirikan, syirik besar. Menyekutukan Nabi alaihissalatu wassalam berlebihan di dalam memuji dan menyanjung Nabi sampai mengangkat beliau kepada derajat uluhiyah, derajat ketuhanan. Itu isi dua bait setelahnya. Jadi enggak usah dilanjutkan, enggak usah disebutkan. Cukup isyarat wal baitaini ba'dahu. Dan bait ini merupakan bait yang disusun oleh Al-Busairi. Al-Busairi, nama baitnya adalah Al-Burdah, Al-Burdatu. Nah, salah seorang ahli tasawuf, dan qasidah ini, bait-bait syairnya sering dibaca oleh ashabul mawalid, orang-orang yang merayakan maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, penulisnya namanya Al-Busairi, alif lam ba waw, Al-Busairi. Ba-nya panjang, Al-Busairi. Dalam qasidah, nama qasidahnya Al-Burdah. Ya. Berisi wulu, bentuk melampaui batas berlebihan di dalam menyanjung Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid menukil dari Ibnu Rajab dan selainnya mengatakan innahu Al-Busairi lam yatruk lillahi syai'an. Lam yatruk lillahi syai'an, tidak meninggalkan sedikit pun, tidak menyisakan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi yang tersisa bagi Allah, semuanya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini bentuk berlebihannya, bentuk kesyirikannya. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, walihada kana ulaikal gulah, dan karena inilah orang-orang yang gulu itu dari kalangan ahli tasawuf, Lailatul Maulid, di malam perayaan maulid Nabi, idha tala apabila mereka sampai pada bacaan, ya. Naam, kalimat al-Mustafa qumu jami'an qiyama rajulin wahidin. Jika sudah sampai pada bacaan ini, mereka semua berdiri serentak. Ya. Mengapa mereka berdiri? Mereka meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadara majlisana binafsi. Mendatangi majlis kami langsung dengan diri beliau. Ini kan sudah sangat berlebihan, sangat-sangat melampaui batas. Fakumna ijlalan lahu, maka kami berdiri untuk mengagungkan Nabi. Ya. Jadi mereka biasanya membaca bersama-sama qasidah ini. Nah, sampai pada kata itu mereka semua berdiri karena meyakini Nabi datang. Kenapa mereka berdiri? Mengagungkan Nabi. Ini menurut keyakinan mereka. Padahal ketika Nabi masih hidup saja, ya, tidak ada seorang pun sahabat yang berdiri dalam rangka ta'zim mengagungkan Nabi, karena itu dilarang oleh beliau alaihissalatu wassalam. Dipahami? Berdiri dalam rangka mengagungkan seseorang dilarang. Nah, menunjukkan apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat batil. Baik, tidak diragukan lagi kebatilannya. Ar-Rabi'ah, kita beralih ke kandungan yang keempat. Anna hadza laysa min asyirkil akbar, bahwa hal ini bukan termasuk syirik besar. Ya, ini ucapan ini, ya. Ucapan ini. Ucapan masyaallah wa syi'ta. Naam, atau bersumpah dengan selain nama Allah jika tidak disertai dengan pengagungan, ini bukan syirik besar. Liqaulihi, karena ucapan Nabi dalam hadis yamna'uni kadza wa kadza. Ya. Rasa malu menghalangiku melarang kalian mengucapkannya. Seandainya syirik besar, Nabi tidak akan terlambat mengingkarinya. Seandainya syirik besar, Nabi tidak akan mengakhirkannya. Difahami? Akan langsung ditegur dan dilarang ketika itu. Nah, seperti ketika mereka meminta zatu anwat, ya kan? Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Nabi langsung mengingkari karena itu syirik. Syirik besar. Ketika Nabi, ya, mengakhirkan pengingkaran itu, menunjukkan hal ini bukan syirik besar. Wallahu a'lam. Al-khamisah, yang kelima, anna ru'ya as-salihata min aqsamil wahyi. Bahwa ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, ya, termasuk diantara jenis-jenis wahyu. Termasuk diantara jenis-jenis wahyu. Naam. Berdasarkan sabda Nabi, inna tufailan ro'a ru'yan. Inna tufailan ro'a ru'yan. Sungguhnya tufail melihat suatu mimpi. Mimpi yang benar. Min aqsamil wahyu. Termasuk diantara jenis-jenis wahyu. Jika hal tersebut ditakrir oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya, dijadikan sebagai landasan dalam mensyariatkan sesuatu. Nah, syaratnya mendapatkan takrir persetujuan Nabi mimpi itu. Dipahami? Berarti mimpi yang datang setelahnya, sepeninggal Nabi, siapa yang mau mentakrir? Kemudian dijadikan sebagai suatu dasar dalam mensyariatkan suatu syariat. Ya. Tidak boleh. Jadi ru'ya as-salihah yang datang setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam itu harus disinkronkan dengan syariat. Nah, jika selaras, sejalan, maka benar. Jika tidak, maka itu dari setan. Difahami? As-salisa yang keenam, anna qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam. Bahwa mimpi itu, mimpi salihah itu, mimpi baik itu terkadang menjadi suatu sebab disyariatkannya sebagian hukum-hukum. Ai idza kana dzalika fi waqti at-tasyri'. Apabila itu di waktu masih berlakunya pensyariatan, yaitu ketika Nabi masih hidup. Amma ba'da dzalika fala, adapun setelah itu maka tidak bisa lagi menjadi sebab pensyariatan suatu hukum. Seperti yang sudah kita singgung tadi, ya. Nah, qala Sa'di rahimahullah Al-Wahid wal-Ba'un 41. Babu qawli masya'allah wa syi'tah. Penjelasannya hanya satu baris, tak sampai malah. Tak sampai satu baris. Hadi terjemah. Bab ini dakhilatun fi tarjamati sabiqah. Masuk, ya, masuk di dalam bab sebelumnya. Fala taj'alu lillahi andadan. Karena terkait dengan apa? Kesyirikan dalam hal pengucapan, ya. Nah. Wala babu man sabbad dahra faqad adallah. Bab tentang orang yang mencela masa, faqada adallah, berarti dia telah menyakiti Allah. Naam. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid, anna sabbadah robahwa, mencela masa mengandung kesyirikan. Mengandung kesyirikan karena orang yang mencela masa apabila meyakini masa atau waktu itu merupakan pelaku selain Allah, karena orang yang mencela masa apabila meyakini bahwa masa atau waktu itu merupakan pelaku selain Allah, bahwa musyrikun, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Naam. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, wa qalu, dan mereka mengatakan, yakni mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mungkiru al-ba'ats. Ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini tidaklah hanyalah kehidupan dunia ini. Baik. Ma hiya, kehidupan ini, illa hayatuna dunya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ma hiya illa hayatuna dunya. Artinya mereka mengingkari kehidupan akhirat. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Naam. Yani berlalunya waktu dan zaman. Kecocokan ayat ini dengan bab, anna man sabbada dahra, bahwa siapa saja yang mencela waktu, mencela masa, faqad syaraka haula'i dhuhriyah, berarti dia telah berserikat sama-sama dengan ha'ulai duhriya, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, fi sabbihi, dalam mencela masa, dalam mencela masa, wa illam syarikum fil i'tiqad, walaupun tidak berserikat, tidak bersama-sama mereka dalam hal keyakinan, dalam hal keyakinan. Naam. Dalil berikutnya, qala fi sahihan Abi Hurairah. Fi sahihan Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala, bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'bini ibnu Adam, ibnu Adam, anak cucu Adam, yaitu manusia, menyakitiku. Naam. Yasub bidahara, dia mencela masa, wa ana dahru, sementara aku adalah masa. Ya, ini sahibud dahr, pemilik masa. Aku adalah masa, yakni aku adalah pemilik masa dan waktu, ruang waktu, tempat terjadinya segala sesuatu, kebaikan atau keburukan, akulah yang memilikinya, akulah yang mengaturnya, mudabbirul umur. Ya, jadi ad-dahar di sini bukan nama dari nama-nama Allah sebagaimana difahami oleh sebagian orang, diantaranya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mazhabnya adalah zahiri, memahami teks ayat atau teks hadis ya secara kaku, dengan kaku, tidak menyelami makna. Nah, banyak menyelisih jumhur ulama. Jadi bukan di antara asmaul husna, karena asmaul husna punya qawaid, kaidah-kaidah. Nah, hal itu ditunjukkan oleh ucapan Nabi selanjutnya. Ya, dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan antara malam dan siang. Ya. Mukallab siapa? Mukallab. Ya, mukallab siapa? Mukallab itu apa? Isim maf'ul. Ya, di sini digunakan ilmu sorofnya. Qallaba yuqallibu, sorifu. Mukallibun, mukallabu. Ini kan isim fa'il mukallib. Siapa yang membolak-balikkan? Allah. Yang dibolak-balikkan siapa? Siang dan malam. Apa siang dan malam itu? Ya masa itu, ya waktu itu, ya kan? Tidak mungkin mukallab di waktu yang sama dia mukallib. Ya kan? Karena satunya pelaku fa'il, satunya maf'ul objek. Jadi makna wa ana dahru ama, aku pemilik. Ya. Bukan berarti Allah dialah waktu, dialah masa, ruang, waktu terjadinya segala sesuatu, bukan. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Lalu dari sisi mana ya celaannya kepada Allah ketika seseorang mencela masa, mencela waktu, ya kan? Nah, seperti ucapan ya, ini contoh saja. Aduh, panas sekali hari ini ya. Dia jengkel. Karena waktu ketika itu pas lagi panas. Dia mencela waktu siang hari. ini panas sekali, aduh. Ada cutnya, ya. Itu kan dia jengkel, ya. Nah, itu sudah secara tidak langsung dia mencela Allah. Siapa yang menakdirkan waktu ketika itu sedang panas? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Berarti sama saja dia mencela Allah Azza wa Jal. Nah, itu makna Yasubbud Dahra, dia mencela masa, ya ini secara tidak langsung mencela aku, sang pemilik masa yang mengatur waktu dan masa itu. Bela kalau dia mengkhabarkan. Siang hari ini panas ya. Enggak ada apa? Siang hari ini panas ya, Masya Allah. Alhamdulillah la kulli hal. Ya kan? Itu mengkhabarkan. Bukan jengkel kemudian mencela. Atau sama ketika musim hujan. Nah, ini sebaliknya lagi musim hujan ini. Pakaiannya enggak kering-kering. Jengkel dia cela. Hujan itu turun terus. Hujan sih lagi. Logatnya orang di sini hujan sih lagi. Sudah ada sinya lagi. Hujan lagi-lagi kan begitu kalau diterjemahkan. Ya ini dia jengkel, kenapa hujan lagi. Nah, berarti dia enggak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan waktu ketika itu musim hujan. Nah, jadi mencela masa, mencela waktu, tempat, ruang, waktu terjadinya segala peristiwa. Sama saja kita mencela Allah secara tidak langsung. Itu menafikan tauhid. Nah, menafikan tauhid. Barakallahu fiikum. Wa fi riwayah, ini kok suaranya kurang ya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain. Naam. La tasubbud dahra. Kita selesaikan dalil-dalilnya. La tasubbud dahra, dan jangan kalian mencela masa. Fa innallaha huwad dahru, karena Allah dialah ad-dahru, yakni dialah pemilik masa, dialah yang mengatur masa dan waktu itu. Ya. Yuqallibul laila wan nahar. Nah, menjadikan siang dan malam silih berganti. Dia mengatur segala sesuatunya. Ya, segala sesuatu yang terjadi di ruang waktu itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan telah menentukannya sebelumnya dalam takdirnya. Nah. Selesai ya, jadi ada dua bab yang harus dihafalkan. Bab masyaallah wasita kelas, tugas untuk kelas 1 aliyah. Babu man sabba dahra faqad adallah. Kelas berapa yang belum? Kelas 3 dan kelas 2. Tawasuto. Ya. Nah. Ya, syabab sudah gabung ya sama aliyah ya. Kalian kelas 1. Jadi tidak perlu disebut lagi. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Fadhlu subhanallah.